وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali berikan kesempatan kepada kita, karunia bisa bermajlis kembali di malam hari ini, malam Sabtu, di malam yang ke-29 dari bulan Syawal 1444 Hijriah. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid. Kita telah sampai pada bab yang ke-23, Babu Maja'a fi Sihri. Bab apa-apa yang datang, yakni dari nas, baik dari Al-Quran ataukah dari hadis, terkait dengan permasalahan sihir. Telah disebutkan bahwa sihir termasuk dari dosa-dosa yang sangat besar, bahkan termasuk dari dosa yang mengakibatkan kekufuran bagi pelakunya yang mengamalkan atau bahkan yang mempelajarinya. Sehingga semestinya setiap muslim memahami tentangnya dan tentang bahayanya, agar mereka bisa berhati-hati darinya. Sekaligus nanti di bab berikutnya atau setelah itu akan disebutkan tentang jenisnya, salah satu dari jenisnya yaitu an-nusrah, ya, yang mungkin akan dipelajari juga sebagai tambahan insyaallah. Bagaimana hakikat sihir itu dan bagaimana syariat memberikan bimbingan, para ulama memberikan penjelasan terkait dengan cara atau langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan melindungi seseorang dari bahaya sihir dan dari gangguan para syaitan. Di pertemuan yang lalu kita telah membaca atsar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengatakan at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Para tawaghit itu adalah kuhan, para dukun yang para syaitan turun menemui mereka di mana setiap kampung itu minimalnya ada satu dukunnya, yang menunjukkan bahwa kejahatan atau kejelekan tersebar. Telah disebutkan pula penjelasan dari Syarih rahimahullah, hadzal atharu rawahu Ibnu Abi Hatim binahwihi mutawwalan an Wahab Ibnu Munabbih. Atsar ini diriwayatkan secara panjang oleh Ibn Abi Hatim dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari jalur Wahab Ibn Munabbi rahimahullah. Beliau berkata, sa'altu Jabir Ibn Abdillah an tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaiha. Aku bertanya kepada Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat, tentang para tawud yang dahulu kaum musyrikin menjadikannya sebagai hakim yang memutuskan urusan mereka, ya. Nah, mau melakukan apa saja atau menghadapkan berbagai perkara, mereka datangnya kepada para dukun ini. Mau melakukan usaha, mau melakukan sebuah acara pernikahan misalkan, atau apa saja, mereka datang kepada dukun ini dan meminta ya untuk diberikan arahan, keputusan, ketetapan terkait dengan urusan atau hal yang akan mereka kerjakan. Maka Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada ditanya oleh Wahab bin Munabbih tentang para tagut ini. Faqala, lalu beliau menjawab, inna fi Juhayna wahidan wa fi Aslam wahidan wa fi Hilal wahidan wa fi kulli hayyin wahidan. Di Juhayna, Banu Juhayna, kabilah Juhayna ada satu, di Banu Aslam ada satu, di kabilah Hilal ada satu, setiap kampung itu ada satu. Wahum kuhan tanzilu alaihim syaitan, mereka para dukun yang para syaitan turun ya untuk bertemu dan ya menyampaikan hal-hal kepada mereka. Qauluhu, qala Jabir, dalam riwayat disebutkan berkata Jabir, huwa ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Haram al-Ansari. Yang dimaksud dengan Jabir dari athar ini adalah Jabir bin Abdillah bin Amr ibnu Haram al-Ansari, sahabat yang mulia. Beliau dan ayahnya Abdullah ibnu Amr ya juga sahabi ya radhiyallahu ta'ala anhuma an Jabir wa an abihi. Qauluhu at-tawagit kuhan, dalam athar ini disebutkan para tagut itu adalah dukun. Arada annal kuhan minat tawagit, yang beliau maksud bahwa para dukun itu termasuk tagut. Fahuwa min afradil ma'na ya, dan ini termasuk salah satu maknanya atau kandungannya. Yakni beliau tidak hendak menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tagut itu dukun saja. Tapi beliau hendak menafsirkan atau mengatakan bahwa dukun itu termasuk para tagut. Ya. Nah. Dukun termasuk para tagut. Artinya tagut itu banyak. Iblis laknatullah alaih termasuk tagut ya. Orang yang mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai ilah, juga tagut. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya juga tagut ya. Ini semuanya ya termasuk tagut. Demikian pula para dukun ini yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib ya. Nah, juga termasuk dari tagut. Makanya yang dimaksud dengan perkataan Jabir radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud dengan tagut adalah para dukun, yakni yang beliau maksudkan dukun itu termasuk dari para tagut. Bukan pembatasan yang diinginkan, tetapi salah satu dari jenisnya. Qauluhu kana yanzilu alaihim syaitan, dalam athar disebutkan para dukun ini ditemui oleh para syaitan. Aradal jins, yang dimaksud dengan syaitan di sini maksudnya jenis ya. La syaitan alladhi huwa iblis khasatan, bukan yang dimaksud syaitan di sini adalah iblis laknatullah alaih ya. Karena terkadang syaitan yang dimaksud adalah iblis laknatullah alaih, terkadang pula syaitan yang dimaksud adalah syaitan secara umum selain iblis. Nah, bal tanzilu alaihim syayatin, mereka yang didatangi para dukun ini, mereka yang didatangi oleh para syaitan syayatin. Wa yuqatibunahum, para syaitan ini yang mengajak bicara atau berbicara dengan para dukun. Wa yukhbirunahum bima yastariquna minas sam'i, dan para syaitan inilah yang memberitakan kepada para dukun apa yang mereka curi dengar dari langit ya. Nah, sehingga para dukun merasa dia mendapatkan bisikan, merasa bahwa dia mendapatkan wangsit atau wahyu ya, bahwa nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini, ya, akan datang kepadamu misalkan seorang yang bernama ini, dia punya sakit atau sakit yang diderita itu begini. Bisa jadi, ya, ketika para syaitan itu berupaya untuk mencuri dengar dari langit, ya, nah, mungkin mereka akan mendapatkan sebagian berita-berita tadi, ya, meskipun mereka tidak mendengarkannya secara lengkap, tetapi ada bagian-bagian yang mungkin mereka dengarkan, ya. Tentunya ini terjadi dengan izin Allah, sebagai ujian buat manusia, sebagai ujian buat manusia. Nah, apa yang mereka telah curi dengar tadi, maka para syaitan tadi akan memberitakan, mengkhabarkan kepada para dukun, ya. Nah, wa yukhbirunahum bima yastariquna minas sam'i, sehingga para syaitan akan memberitakan apa yang mereka telah curi dengar. Fayasduquna marwatan wa yakdzibuna mi'atan, ya, sesekali mereka benar dalam pemberitaan tadi, dan seringkali, dan itu lebih banyak, lebih mendominasi, mereka berdusta, memberitakan hal-hal yang dusta, ditambah-tambahi, ya, diada-adakan. Nah, sehingga si dukun akan menerimanya. Nah, ya, subhanallah, begitu mudah kejelekan itu diterima oleh jiwa manusia, ya, kecuali yang Allah rahmati. Begitu gampang, ya, orang-orang tertipu dengan kejelekan, ya, sehingga kadang-kadang tatkala ada dari pemberitaan para dukun tersebut yang bertepatan dengan hakikatnya, bertepatan dengan hakikatnya, itu yang diingat, itu yang dibesarkan, dan itu yang tertanam dalam hati-hati manusia. Sementara berbagai kedustaan, berbagai hal-hal yang tidak benar, itu seolah-olah menjadi hal yang terlupakan. Suatu orang datang ke dukun bertanya tentang sesuatu, diberitakan oleh sang dukun, diberikan obatnya 1, 2, 3, 4, ya, 10, 15 misalkan, ya, 20. Qadarullah ma syaa fa'al, misalkan ada satu yang pas. Datang dia ternyata bertepatan syaitan sudah memberitakan kepada dukun tadi apa yang telah dia curi dengar dari langit. Pas bertepatan dengan urusan atau perkara yang menimpa orang tadi, bahwa akan datang kepadamu seseorang yang bernama Fulan, dia memiliki permasalahan seperti ini, seperti ini. Bertepatan orang tadi datang, si dukun tadi mengatakan, kamu gak usah terangkan kepada saya, saya tahu kamu namanya ini, kamu datang dari ini, kamu punya keluhannya begini, begini. Pas bertepatan. Atau misalkan diberitakan tentang suatu obat dari penyakit yang diderita, pas bertepatan itu yang dicuri dengar oleh syaitan dari langit. Nah, satu, pas bertepatan benarnya. Tetapi sekian orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika datang ke dukun tadi, itu tidak dijadikan sebagai pegangan atau patokan oleh manusia. Mereka akan mengingat yang benar tadi, bahwa si dukun ini seorang yang sakti, seorang yang begini, begitu, ya, ada kisah begini, seorang yang datang, dia langsung tahu namanya, tahu tempat tinggalnya, tahu sakitnya, dan bisa beritakan tentang obatnya misalkan, ya. Satu itu yang terus diingat, yang lainnya dilupakan. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, jiwa itu cenderung, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa alaikum al-afiyata wassalama, mengajak kepada kejelekan dan suka tertarik dengannya, kecuali yang Allah rahmati. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya jiwa itu terus dan selalu memerintahkan, mengajak kepada kejelekan. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang dianjurkan untuk seseorang berlindung diri kepada Allah dari kejelekan jiwa, kejelekan hawa nafsu. Ya. Nah, wa min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan jiwa. Nah, agar Allah selalu senantiasa memberikan taufik, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Nah, seperti itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisinya para dukun tersebut. Kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimallahu fa qawluhu fi kulli hayyin wahid, di setiap kampung ada satu. Al-hayyu wahidul ahya. Hayyu di sini adalah mufrad dari kata al-ahya, perkampungan. Wa humul qabail, yang dimaksud adalah kabilah. Ai fi kulli qabilatin kahinun yatahakamuna ilaihi, pada setiap kabilah itu ada dukun yang mereka menjadikannya sebagai hakim, ya, sebagai penentu ketetapan urusan yang akan mereka perbuat. Mereka mau berdagang, misalkan mau berangkat safar untuk dagang, datang ke dukun. Pak dukun, saya mau pergi berjualan, saya mau safar untuk berdagang, bagaimana urusan saya, kata dia, apakah dagangan saya ini akan berhasil atau akan gagal. Ya, ada lagi misalkan yang mau menikah, datang lagi kepada dukun tersebut, Pak dukun, ini saya mau menikahkan cucu saya, begini, begini. Nah, nanti dukun ini akan melihat, ya. Nah, menurut mereka dukun ini akan menerawang masa depan menurut mereka. Nah, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, ya. Nah, kadang-kadang ada yang berhubungan dengan, ya, ilmu nujum, tanjim. Kamu lahirnya bintang apa kamu? Kamu lahirnya bulan ini, bulan ini. Oh, berarti kamu macan, misalkan contoh. Nah, ya. Kalau kamu, nah, lahir di bulan ini, bulan ini. Oh, berarti kamu ayam jago. Macan enggak boleh kumpul sama ayam jago, bisa dimakan nanti ayamnya. Berarti enggak boleh, misalkan. Ya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kondisi, ya, di zaman itu yang dijelaskan. Setiap kampung itu ada dukun yang mereka menjadikannya sebagai hakim, sebagai seorang yang ditanyai, diminta ketetapannya terhadap urusan yang sedang dia kerjakan atau yang dia alami. Tentunya mereka akan berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Wa yas'alunahu 'anil ghaib. Manusia mendatangi dan bertanya kepadanya tentang hal yang gaib. Ini keduanya kalau menikah nanti di masa depan kayak apa? Ini dia kalau berdagang nanti perdagangannya bagaimana? Nah, itu yang dia lihat, itu yang dia tanyakan. Ini yang disebutkan dalam asar ini. Wa kadzalika kana al-amru qabla mab'atsin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah perkara, hal ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa abatalallahu dzalika bil Islam. Allah batalkan ini semua dengan Islam. Wa harasatis sama'u bi kasrati syuhub, dan langit-langit dijaga, dilindungi dengan banyaknya panah-panah api, bintang-bintang yang akan dijadikan sebagai alat pelempar kepada para syaitan yang hendak mencuri dengar di saat-saat diutusnya dan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh beliau di sini dan kita melihat apa yang kadang terjadi di sebagian masyarakat, menunjukkan kepada kita amat sangat penting manusia, bahkan terlebih kaum muslimin ini memahami dan terus mempelajari tentang tauhid. Karena hal-hal semacam ini kadang-kadang ada di sebagian tempat, ya, orang-orang yang menjadikan para dukun itu sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai seorang yang akan menyelesaikan urusannya terkait dengan hal-hal yang akan mereka kerjakan di masa depan. Padahal ini termasuk yang dilarang dalam aturan syariat. Manata kahinan, manata arwafan fasalau an syai'in lam tuqballahu salatun arba'ina laylatan. Siapa yang mendatangi seorang kahin lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, ya, nah, bertanya kepadanya sesuatu dengan tujuan ingin mendapatkan berita, ingin mendapatkan hasil dari sesuatu yang ditanyakan tadi, tidak diterima sholatnya selama 40 malam, yakni 40 hari 40 malam. Ancaman besar, ya, sehingga umat ini wajib untuk mempelajari agamanya agar dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan, apalagi kesalahan yang menyangkut prinsip dan pondasi agamanya, ya. Nah, dia menyangka hal itu biasa, dia menyangka hal itu sepele, ternyata na'udzubillah minal muhlikat, termasuk hal yang dapat membinasakan dirinya. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu 7 perkara yang membinasakan? Beliau menjawab, kesyirikan, perbuatan syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling pada waktu atau pada hari terjadinya pertempuran saat perang telah berkecamuk, hampir berkecamuk, dan menuduh zina seorang wanita mukminat yang memelihara kehormatan dirinya, dituduh berzina. Ini seluruhnya termasuk dosa-dosa besar. Nabi SAW memberikan peringatan, ya, agar manusia, agar kaum muslimin menjauhkan diri dari hal-hal yang membinasakan diri, yang disebutkan dalam hadis ini 7 perkara. Kita baca keterangan dari syarih rahimallah. Qala syarih, kada awradahu al-musannif ghairu maghzuwin. Demikianlah yang disebutkan oleh musannif rahimallah ghairu maghzu, dalam keadaan tidak disebutkan perawinya. Antum lihat dalam hadis ini musannif rahimallah tidak menyebutkan perawinya. Nah, tidak disebutkan hadis ini riwayat siapa. Waqad rawahu al-Bukhari wa Muslim, kata beliau rahimallah, hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini hadis yang sahih. Nah, demikianlah kitab ini. Kadang-kadang disebutkan perawinya, terkadang beliau musannif rahimallah hanya menyebutkan matannya. Qauluhu ijtanibu, dalam hadis ini disebutkan lafaz ijtanibu. Nabi SAW beliau menyatakan, jauhilah, ai ibta'idu, yakni menjauhlah kalian dari hal ini. Wa huwa ablagu min qawlihi da'auhu au trukuhu. Awitrukuhu, ini lebih dalam lebih mendalam maknanya daripada sekedar ungkapan atau ucapan tinggalkan. Perintah untuk menjauh ini lebih dalam daripada perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk meninggalkan itu biasanya terkait dengan sesuatu yang sudah ada di hadapan. Sudah ada di hadapan, tinggalkan. Berarti kita meninggalkan sesuatu itu. Tapi kalau disebutkan jauhilah, yakni tidak dekat. Segala sesuatu yang akan menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalamnya, itu diperintahkan untuk dijauhi. Ya, bukan hal itu saja, tetapi segala wasilah yang bisa mengantarkan kepadanya diperintahkan untuk dijauhi. Nah, ya, diperintahkan untuk dijauhi. Seperti misalkan contoh, ya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Ini lebih dalam daripada larangan la taznu, jangan kalian berzina. Kenapa? Karena larangan dari mendekati perzinahan wala taqrabuz zina, yakni larangan dari perzinahan dan dari segala hal yang dapat mengantarkan seseorang iyadan billah ke dalam perzinahan. Larangan dari melihat yang tidak halal dia lihat, larangan dari mendengar sesuatu yang tidak halal dia dengar, dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini, ya, ijtanibu, jauhilah, ya. Nah, yakni perintah untuk menjauh dari hal-hal ini dan dari segala hal yang dapat mendekatkan, menjatuhkan seseorang kepada hal-hal yang terlarang tadi. Ya. Nah. Qala rahimallahu li'anna an-nahya 'anil qurubat ablaq. Karena larangan dari mendekati sesuatu itu lebih dalam. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Ya. Terlihat atau tak terlihat manusia. Nah, jangan kalian mendekati perbuatan keji tersebut. Kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Mubiqat, al-mubiqat bimuwahadah waqaf, dengan ba, huruf ba dan huruf qaf. Ini maksudnya untuk menetapkan hurufnya, ya, agar kemudian tidak salah baca atau tidak salah memberikan titik. Kita mengetahui kalau tulisan-tulisan Arab dalam di masa lalu itu tulisan tanpa titik, ya. Nah, sehingga untuk membedakannya dengan berbagai huruf yang lain diberikan bentuk seperti ini, bimuahada, maksudnya dengan titik satu, waqaf dan huruf qaf. Nah, ay al-muhlikat, yang dimaksud dengannya adalah al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Wasumiyat hadhihi mubiqat li'anna tahliku fa'ilaha fid dunya bima yatarattabu 'alaiha minal 'uqubat wa fil akhirati minal 'adab. Dinamakan hal-hal ini dengan hal-hal yang membinasakan karena hal-hal ini dapat membinasakan pelakunya di dunia dengan mendapatkan hal yang merupakan konsekuensinya dari hukuman, hukuman had. Demikian pula adab di akhirat, ya, sehingga dia mendapatkan hukuman dunia dan hukuman akhirat, maka na'udzubillah binasa dirinya di dunia dan di akhirat. Makanya dinamakan al-mubiqat, hal-hal yang membinasakan, ya. Nah, ini seperti ungkapan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Innakum lata'tuna umuran lahiya adaqu fi ayunikum minasy'ar kunna na'udduha ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan ya masyarakat kaum muslimin di zaman beliau, sungguh sesungguhnya kalian melakukan berbagai hal, berbagai perkara yang itu ringan, sepele di mata kalian, ya, seringan rambut, seperti sehelai rambut, begitu ringannya bagi kalian, begitu mudahnya bagi kalian, yang hal itu bagi kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya sebagai hal yang membinasakan, sebagai hal yang dapat menghancurkan seseorang. Naudzubillah. Artinya para sahabat menganggap hal itu hal yang besar, hal yang bisa membinasakan, hal yang bisa menghancurkan dirinya. Nah, yang oleh orang-orang di masa itu, ya, setelah zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah zamannya para sahabat, orang-orang menganggap hal itu hal yang sepele, hal yang ringan, hal yang kecil, sehingga seolah-olah ketika dia melakukannya, dia tidak merasa terbebani, dia tidak merasa bahwa dia terjatuh dalam hal yang besar. Dia menganggap hal itu hal kecil, hal sepele. Ini minal mubiqat, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kami menganggap hal itu termasuk hal yang dapat membinasakan. Nah, hal yang bisa menghancurkan seseorang di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini makna al-mubiqat. Dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah memberikan penggambaran kepada kita pelajaran penting bahwa perkara syariat ini perkara yang mulia, perkara yang agung. Perintah yang Allah perintahkan baik dalam Al-Quran atau melalui lisannya Rasul, lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ini termasuk perkara yang besar. Nah, demikian pula larangan-larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah larang umat ini untuk melakukannya. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, itu perkara yang besar. Ya, sehingga seorang yang bertauhid, seorang yang menganggap besar atau memuliakan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia akan menganggap besar aturan syariat itu. Dia akan menjadikan perkara-perkara syar'i, perkara-perkara syariat itu sesuatu yang tidak kecil, tidak sepele. Sehingga perintah-perintah itu terus dia berupaya untuk dikerjakan. Larangan-larangan itu terus berusaha untuk dia jauhi dan dia tinggalkan jika ada di hadapannya. Demikian kondisi atau keadaan seorang yang bertauhid, seorang ahlu tauhid, seorang muwahhid. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wa fi hadithi Ibni Umar indal Bukhari fil adabil mufrad, dalam hadith Ibnu Umar dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dalam al-adabul mufrad, wa at-Tabari fi tafsir, demikian pula al-Imam at-Tabari dalam tafsirnya, wa Abdul Razzaq, dan dalam riwayat Abdul Razzaq, marfu'an wa mauqufan, secara marfu' dan secara mauquf. Qala al-kaba'ir tis'un, dosa-dosa besar itu ada 9, wa dzakara sab'al madhkurah, dan beliau sebutkan 7 yang disebutkan dalam hadis ini, wa zada, dan beliau menambah, wal ilhadu fil haram, dan berbuat ilhad, pelanggaran kejahatan di daerah haram, wa uquqil walidain, dan melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ini tambahan dalam riwayat ini, ya. Berbuat ilhad, kejahatan di daerah haram, dosa besar. Ini sebabnya sebagian sahabat itu setempat meninggal Nabi SAW, mereka meninggalkan Makkah, meninggalkan Madinah, meninggalkan daerah haram karena khawatir terjatuh ke dalam dosa. Karena dosa yang dilakukan di daerah haram berbeda dengan dosa yang dilakukan di daerah halal, ya. Nah, mereka khawatir, ya. Mereka sebagian sahabat meninggalkan kota Madinah karena hal ini. Mereka merasa di saat hidupnya Nabi SAW ada yang akan menasihati mereka. Ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan, wahyu akan turun atau Nabi SAW akan memberikan nasihat, sehingga mereka selalu terbimbing dengan bimbingan wahyu, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka terjatuh ke dalam kesalahan atau hal besar tadi. Di antara para sahabat tadi yang meninggalkan Madinah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula uquqil walidain, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, dianggap sepele oleh sebagian manusia, dianggap ringan, dianggap kecil oleh sebagian orang. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, berarti menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid, ya. Pentingnya seseorang benar-benar mendalami dan memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga hal-hal seperti ini menjadi besar bagi dirinya dalam pikirannya atau dalam kalbunya, maka dia akan terus berupaya untuk membenahi dirinya dan membenahi manusia sesuai dengan kemampuannya. Riwayat ini khawati billah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan marfu'an mau mauqufan, diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Ini isyarat bahwa ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi, apakah riwayat ini riwayat yang marfu merupakan sabda Nabi SAW atau riwayat yang mauquf, ya, dari perkataan sahabat radhiyallahu ta'ala. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, ketika menjelaskan penjelasan ini, beliau lebih condong, beliau mengatakan al-waqfu arjah, riwayat yang mauquf lebih rajih, ya. Karena riwayat yang marfu' ini lemah, ada perawi yang dikatakan perawi yang bernama Ayyub ibn Utbah, dan beliau terjatuh ke dalam ittirab dalam hadis ini, mutarib dalam hadis ini, sehingga lebih sahih, lebih arjah adalah riwayat yang mauquf. Naam. Taib, ini riwayat yang kita pelajari di pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kelengkapan dari penjelasan hadis ini insyaallah akan dipelajari di kesempatan berikutnya. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanbih bagi para talabah, mungkin sering ya, ketika kita mendengarkan azan dikumandangkan, apalagi di masjid kita, tolong disimak, didengar dan dijawab, ya. Jangan berbicara, jangan berbincang, dengarkan azan dan jawablah. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, jika kalian mendengarkan azan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alaitain, qulu la haula wala quwata illa billah. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, setelah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, seterusnya, lalu membaca dua azan, maka dia akan mendapatkan keutamaan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Tafaddalu, barakallahu fikum.